Saudaraku muslim dan muslimah, di antara ibadah yang tertinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala adalah sholat. Bahkan ia sebagai tolak ukur dari ibadah-ibadah lainnya. Bila sholat seseorang baik, maka akan baik pula seluruh amalannya. Oleh karenanya Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan para hamba agar benar-benar menjaganya. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. Jagalah oleh kalian solat-solat lima waktu dan solat wusta, yaitu solat asar, serta berdirilah kalian karena Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan taat dan khusyuk. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 238.